masih setia menunggumu, masih ku nanti jawaban dari semua cintaku. Ku mengerti cinta tak semudah itu kau terima, namun hatiku kan tetap menjaga selamanya. Akhirnya kau katakan, jika kau pun cintaiku, bahagia kini kau milikku. Melayang, melayang terbang tinggi di awan bersama indahnya bintang-bintang yang kilaunya selalu setia bersinar, terangi setiap malam. Bersamaku saat terindah, saat dirimu selalu di dekatku.